Sebelum kau bosan, sebelum aku menjemukan, tolonglah ucapkan dan tolong engkau ceritakan semua yang indah, semua yang cantik. Berjanjilah, ciptakanlah lagu yang kau anggap merdu, nyanyikan untuk aku perlu itu. Bila kau tak suka, bilang saja suka. Berjanjilah, pergilah kau pergi dan jangan akan kembali. Bila itu kau jarak telah jauh yang sudah kita tempuh.